hasiah tulah sambung kata qauluhu ta'kidun li sahabatihi ai wali alihi aidan. Bukan taukid segala sahabat saja, segala ahli keluarga pun patu juga. Jadi ajma'in maka semualah. Mana alihi ajma'in juga. Sahabatihi ajma'in. Hagano simpan di atas sahabat saja. Wa inna maqtasara 'alal aqrabij. Dan hanya simpan ia syarah. Syarah kita kata ta'kidun li sahabati, dia tak kata wali alihi. Maksudnya dia simpan di atas alihi tu orang panggil simpan 'alal aqrab, di atas yang dekat. Tak kala lafaz ajma'in dok dekat dengan lafaz sahabatihi, kata taukid bagi sahabatihi, bukan jada. Tu cara ibarat. Jadi ke ilmu begitu. Lepas pada tu kita tengok syarah kita royak untuk nak masuk dengan mata bawah ni. Syarah kita kata summa zakaral musannifu. Kemudian sebut oleh musannif apa dia? Syekh Ahmad Ibn Hussein, masyhur dengan Abu Suja' rahimahullah ta'ala. Tuan mata ni masuklah oleh musannaf, sebut telah sebut oleh musannaf annahu akal bahwasanya musannaf kita ni ya rakyat kata dia mas'ulun diminta, dia tu kena minta, orang minta dengan dia mas'ulun diminta akal dia. Mas'ul mana diminta, mungkin mas'ul mana ditanya tak. Dia sa'ala terkadang kita artikan minta, terkadang arti tanya. Cuma kita boleh beza. Kalau mari sa'ala hu'an, itu biasa tu makna tanya tu. Itu dia. Kalau sa'ala hu'iyah, itu biasanya pakai makna minta tu. Itu dia. Di sini dia rakyat kata dia dikena minta, mana diminta akhir dia minta gapo tu fi tasnifi hazal mukhtasari, diminta pada mengarang, pada buatkan akhir ini matan mukhtasar dia. Masyhur nama dengan matan ghayatul ikhtisar, satu lagi mana matan taqrib. Ya dua nama ada makruh di kita matan taqrib. Ya rakyat kata dia tu diminta pada mengarangkan ini mukhtasar. Zakara bi qawlihi. Tak ada begitu. Hasiah rakyat tu. Muta'alikum bi zakara. Dengan katanya musannaf, sa'alani ba'dul asdiqai hafizahumullahu ta'ala. Ada doa sikit situ. Dia kata telah minta akan daku oleh setengah-setengah kawan. Asdiqa, limuh dulu, jam'u sadiqin. Perkata asdiqa, jamuk daripada kata sadiq. Sadiq, dia panggil kawan lah. Kita dah panggil saing, kita sini kata saing ke. Dia tu sadiq, kawan. Sahabat hasyiah wayak, segi makna, ta'rif makna, apa dia, makna sadiq tu. Qauluhu jam'u sadiqin. Apa makna sadiq? Wahua. Ini wa ma'nahu. Makna sadiq kita dah panggil kata kawan. Kawan. Kawan. Kita sini kata sain. Itu makna dia ialah. Ini nak kenal sain ni. Kalau tak masalah ta'rif tak panggil bukan sain lah ni. Bukan sain yang sebenar lah. Sain yang sebenar ialah man yafrahu li farahika wa yahzanu li hazanika. Itu. Itu dia sahih sungguh. Iaitu mereka yang suka serenak kerana suka engkau dan duka kerana kedukaan engkau. Itu dia. Bila engkau duka, dia duka. Bila engkau suka, dia pun suka. Itu dia. Tidak kata engkau duka, dia suka. Engkau suka, dia duka. Itu bukan kawan. Itu apa yang sedekti pasal itu. Kita dapat kesukaan, dia duka. Bila kita jatuh dalam kedukaan, dia suka. Itu bukan kawan, itu adu. Syamatatil a'da. Dah pasal seteru dia suka orang kena duka. Orang kena duka dia suka. Nah tu bukan dia sadiq. Sadiq tu man may yafrahu li farahika wa yahzanu li hazanika. Tu dia. Nah sabit itulah saya kata fala ta'dudil maula syarikaka fil ghina. Ha, walakin innama syarikuka fil udmi. Ana mu jangan seko, jangan bila masuk lagi kata kawan yang sebenar itu ketika mu senang, ketika kita mewah, ketika kita kaya, ketika kita punya kelebihan tu yak berderulah orang turut kita. Ha deh, pamalah orang kawan dengan kita tu jolalah tu maulakan tu bukan jangan kau bila lagi. Panak tahu hak sungguh mana saya hak sungguh. Ah, hanya kawan yang sebenar itu ialah kawan yang menyertai engkau ketika engkau di dalam kesusahan. Engkau susah dia tak tinggal. Ah, kau jadi tak tinggal mana kata rubah sekali sungguh dengan engkau. Ah tu, tu baik kawan sungguh. Kalau ramah ketika engkau senyap kita kaya sepakat berderu mario kita tahu ramah saya. Ramah nak makan itu tu. Ah tu dia. Nah, nak gatu seni bukan nak dengan kita, nak kepada kesenangan kita kata dia. Nak kepada kemewahan kita. Ah ha, bagi kita susah, mungko tu sungguh pagi oi. Tu dia. Ah tu bukan dia. Baca tu jangan kau bilang kawan lagi ketika kau seni. Nak tengok kawan sungguh tengok ketika kau susah. Atau dia ada cemas, hundur ke tepi. Ah tu dia. Tu bukan dia lah tu. Ah tu dia. Sebab apa kawan panggil sadiq? Ha, munasabahlah ambil kelimah sadaqah ya suduku sidqan makna benar tu. Arab panggil sadiq kerana ambil daripada mustaq daripada benar. Sebab tu dia kata summiya bizalika. Dipanggil di penamu akan dia akan man yafrahu saat itu dipanggil ke bizalika bi sadiq. Sebab apa panggil sadiq? Ha, munasabah dengan mana lah orang? Li sidqihi. Ha, sidq kerana benarnya man itu fi mahabbatika pada kasih serukan engkau. Jadi benar sungguh. Dia kasih sungguh ke engkau. Ha tu dia deh. Ha sampai tu kita nak kau orang kerana muda. Dia tua? Mana? Nak kau orang kerana muda, eh mungkin muda sama dia tua. Ha. Nak kau orang kerana kerana jangan rupa, dia huda. Ha, sudah. Nak kerana segar, apa sakit? Mana? Ha tu buat. Habis tu kalau nak kerana lain tak jadi. Nak kerana zat. Habis kita nak Tuhan tu li wajhihi ta'ala. Ha nak ke zat Allah Ta'ala diri. Ha tu kalau nak kerana lain tu mana tak. Tak sungguh lagi ke pagi. Ha habis tu dia si ahli sufi dia bila syirik. Kalau kita beramal kerana nak ke syurga. Jadi bukan mu nak Tuhan tak lagi dah. Nak ke syurga Tuhan. Sebab kalau Tuhan tak ada wak syurga. Ha nampak ke dia. Jadi mu beramal kerana takut kena aku, takut ke azab. Sebab kalau Tuhan kata tak ada azab, mu tak amal, mu tak doa. Ha, jadi mu ni tak sungguh lagi. Apa? Nak kerana Allah tu sendiri. Ha, tu dia sama ada ada neraka, tak ada neraka, tak ada kira. Ku nak kat Allah tu sendiri. Ha, tu baru jodoh. Supalah kita nak kat orang kan nak pada orang tu. Ha, tu dia. Hak tu tak ada kira. Ha ni payah deh. Ha nak kan orang nak kan apa? Payah dia tu. Ha nak kan kaya lah gitu. Lepas tu buah hilang kaya eh mana? Lalu awak pe awak perangahlah. Awak kekayaan hilang dah. Ha tu panggil tak sungguh. Nak panggil sadiq ni jadi sungguh. Masya-Allah, nanti kita tengok arti kawan. Nah arti saing. Saing tu belah tu. Summiya bizalika li sidqihi fi mahabbatika. Ha ni ayat ni. Wa didduhu dan sebaliklah kita panggil lawan bagi kawan sadiq tak apa. Al adu. Ha dia panggil seteru, seteru. Ha dia panggil lawanlah. Maknu kawan, ini lawan. Ha nah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata qallama yujadu fi ummati fi akhiriz zamani dirhamu halalin idafa mausuf pada sifat wa akhun yusaku bihi utum. Nah. Ha jom ni. Qalla fi'il madi, lepas tu taukid ziyadah ma masuk. Nah, ayat kata qallama dengan mana? Qalla qalilan jiddan. Sedikit benar. Nah, jajak itu. Nah, bila masuk ma ziyadah tu sedikit benar, jarang sekali lah. Seolah-olah sepa tak ada langsung lah. Nah, kalau ada pun ada jarang. Seolah-olah sepa tak ada lah. Ha, tu cakap lagu ni, lagu tu. Qallama. Melayu kita kata sedikit sekali lah. Sedikit benar lah kita sini kata. Sedikit benar lah. Yu jadu didapati fi ummati pada umatku. Bila weh? Fi akhir zaman. Pada akhir zaman lah. Ha, apa kita ni? Orang hidup akhir dah ni. Ha, kita orang akhir ni kurun 15 ni. Ha, tu. Pada akhir zaman jaranglah, sedikitlah didapati dirham yang halal. Allah. Ha, tu dia. Dirham yang halal, duit lah kita guna. Dirham tak asal mana duit. Ia dibuat tepuh dengan perak. Murak sini duit lah. Ha, perbelanjaan lah. Ha, duit yang halal tu jaranglah. Lah. Ha, tengok akhir zaman. Wa akhun yuthaku bihi, ini syahid kita. Dan saudara yang boleh dipercayai dengannya. Jaranglah. Banyak tak nak boleh harap lah. Ha, akhun yuthaku bihi. Ah, kadang-kadang rupa baik, rupa bagus, kita bahasa percaya lah. Tak boleh percaya juga. Ah, tu dia deh. Wa akhun yuthaku bihi. Ah, panggil saudara yang boleh dipercayai dengannya tu jarang lah, jarang. Bukan tak ada, Nabi tak ada Nabi, jarang. Nah, ayat kata ada jarang. Payah jumpa lah. Nah, nak cari kawan yang sejati tu. Ha, ini pula. Oh, saat ini perkataan Nabi SAW kata Imam Syafi'i pula ni. Wa qala al-imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dia kata, man talaba sadiqan min ghairi 'aibin faqad as'aba nafsahu. Tengok. Amalat ni kata-kata macam ni boleh tertulis ambil waktu taruh waktu ingatan untuk jaga diri. Siapa-siapa mencari akan kawan, kawan yang ada ia daripada tiada keaibah. Kawan yang tak ada cacat. Ha, tu dia. Yang tak ada keaibah lah. Oh, maka sungguh mempenat ia akan diri. Letih lah cari payah nak temu. Faqad at'aba nafsahu. Maka sungguhnya mempenatlah ia man tu akan dirinya man. Nak cari sayang hak, hak tak ada kecacat saya. Oh, payah, payah temu. Orang tua apa yang kata apa? Hak cukup seko. Hak cukup seko deh. Orang tua dia kata lah tu. Orang nak cukup seko, oh payah lah. Dia ni balaroh dia dah. Balaroh orang tua deh. Orang kata orang yang sempurna tu, oh payah nak cari. Nabi tu dah. Nabi tu sekian lain pada Nabi. Ha, zaman zaman sahabat tak apalah, turun menurun tu dah ada tu akhir zaman ni ke Allah. Ha. Wa man ataba ikhwanahu ala kulli dhanbin faqad akthara a'da'ahu. Jelak juga. Siapa-siapa yang mengepek lah, asal mana kita kerja dekat sini. Ha, asal mana ataba ni mana mencelalah. Dan siapa-siapa mencela ke segala saudaranya atas tiap dosa, orang sungguh, maka sungguh membanyak ia akan seterunya. Lagi ada boleh kata laku. Itu juga moga ada laku. Ha, jadi apa yang saya membanyak ia akan seteru. Itu dia lah. Itu orang panggil apa dia, perkataan Imam Syafi'i. Apa tu Syafi'i apa tu? Sadat sadi kuwakaful kaimiyati ma'an la yujadani pada'an nafsikat toma'a. Bermula sa' sadi. Ya pada sadi tu huruf sa' kan. Sadat sadi kuwakaful kaimiyat. Bermula sa' sadi dekah. Perkataan al-kaimiyah, bahasa orang panggil ilmu pan, bahasa panah buat ilmu kaimiyah. Cara kau pernah buat emah lah. Oh tu

Maknanya aku tebuh engkau tu dengan bapak ibu bapak aku. Ayat kata orang kasih ke Nabi, dia kata bi abi wa ummi anta. Engkau lah dengan ibu bapa aku. Mana aku tebuh dengan ibu bapa aku. Mana aku tak tukar lagi. Kalau kata tebuh, aku tebuh lagi. Ha, diri aku tebuh. Saya ingat apa saya nak alih tebuh nyawa Nabi tu dengan lagi tidur tempat dia. Tengok tu dia sanggup tebuh tu. Orang-orang likum Nabi. Dia ketika Nabi nak turun tu, alih sanggup tebuh nyawa Nabi. Maknanya kalau orang nak dia puak, puak tak dia. Tak alih diri. Dia sanggup tebuh dia. Tengok, sanggup tebuh. Tu dia panggil. Tu bawa sobat tu. Itulah dia panggil Habib. Habibullah. Nabi kita ni Habibullah. Mulak tu, ta'rif-ta'rif dia tu deh. Baik, kalau gitu, wa ala haza. Wa in jaraina ala haza. فالمحبه افضل من الخله لagi. Maknanya mahabbah tu lebih daripada khullah lagi. Wahwa at-tahqiq. Wahwa at-tahqiq ialah al-qaulul muhaqqaq. Itu dia. Inilah kaum yang tahqiq. Wa li hadza, dan kerana inilah, kerana likaunil mahabbah afdal min al-khullah, tabi inilah kana ayyun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam habiban wa kana sayyiduna ibrahimu khalilan. Gelar Ibrahim khalilullah. Tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk merayu dalam sujud dia lah ketika syafaatil uzma, dia duduk bila Adam tu bapa manusia gini-gini atau beri kemuliaan ke dia boleh duduk dalam syurga gini-gini-gini, mai bila pula apa dia Nuh begini-gini-gini bilangnya dia, mai bila pula kelebihan Musa, kelebihan Ibrahim, bila Musa kalimullah, bila Isa ruhullah, duk bila-bila-bila. Saya kata aku ke Musa lagi, mun habibku. Itu dia. Nah, itulah kita dapat reti kelimah-kelimah yang selalu kita dah sebut. Cuma kita dah sebut tu panggilan orang. Ini sain ni. Tapi bila sain pada syarak, bertakrif tengok. Ni makna sain pada syarak. Kalau tak masuk dalam makna ni, bukan sain pada syarak. Cuma sain panggilan orang. Bila kita dah sain, dah masuk ke, main sekali ke apa, panggil sain. Pada lorak. Jadi biasanya makna pada lorak, dia umum semua dah. Makna lorak dia umum. Bila kita tengok makna pada syarak, makna pada istilah, dia lebih sempit sikit, lebih khusus sikit. Ini nak panggil sain hak sungguh, ini dia. Tak kala bercakap kawan sain sadiq, lalu itulah mari kait. Lepas tu kita hundur klik, kita hundur klik kepada hasiah atas-atas nu. Iaitu kita klik pada humi bacaan tadi, pada kata qauluhu wa ala sahabatihi. Tengok situ deh. Sabit kita nak kasiah. Ada. qauluhu wa ala sahabatihi, di segi i'rab nahwu dulu ya kata atfun ala alihi min atfil ammi, daripada atas yang am sebagai umuman wajhiyan. Ya panggil atas am sebagai am umum wajhi, dia panggil umum khusuf wajhi, umuman wajhiyan, umum semata-mata. Lepas tu ada bila umum semata-mata, khusuf semata-mata, dia panggil secara tasamuh. Kalau panggil penuh, dia panggil umum khusuf min wajhin. Umum khusuf min wajhin ayat anak. Alihi dengan dengan sahabatihi, ada umum satu pihak, ada khusus satu pihak, dia panggil umum khusus min wajhi. Terkadang panggil alihi saja, tak boleh panggil sahabat. Itu khusus. Terkadang alihi lagi sahabat, itu umum. Balik sahabat apa tu juga, terkadang sahabat saja bukan alihi, itu khusus. Terkadang sahabat lagi ahli, itu umum. Dia panggil lagu tu, dia panggil umum khusus min wajhin. Mari kita tengok. Tapi kata umum khusus wajhin tu tu alal qawlil awali. Bina berada situ. Ay binaan ini berlaku atas kaum yang pertama. Kata umum khusus wajhin ni alal qawlil awali fil ahad.

Maknanya perkata wa'ala sahabatihi tu ataupun ala alihi min atfil khasti. Sahabat ni kah? Alal ammi atah ya umum. Umum tu apa? Alihi. Hak ni alal qawlisani. Ha, atah kaya kedua. Fil al ni fi makna al al. Mana kaya kedua? Kaya kedua kan dia kata waqila waqtarahu an-nawawiyu innahum kullu muslimin. Alihi makna semua orang Islam. Ha, umum kan. Maksud kita-kita ni lah. Ha, semoga Allah menurunkan rahmat ke atas Nabi dan atas alihi, atas segala keluarga Nabi. Siapa keluarga dia? Setiap orang Islam. Oh, umum makna tu. Kalau itu wa sahabatihi atas pada alihi ya panggil min atfil khas. Ha, panggil kot tu pula. Ha, sahabat tu kah. Ha, alihi, alihi am. Dia orang Islam kira. Orang hak masa dia kediye pakak ke zaman je lah. Panggil alihi belakang. Kalau itu wa mai wa ala sahabatihi atas klik situ min atfil khas alal am. Alal qawli sani bina'an alal qawli sani fil al fi ma'nal al. Apa ma'nal al? Iaitu ma'nal al dengan mana kullu muslimin tadi. Ha, deh. Kalau gitu fa'tana bihim li syarafihim. Ada boleh baca fa'tuniya bihim, maka diamati dengan mereka itu kerana mulia. Kerana mulia mereka itu. Ha, nah, diamati dengan mereka itu kerana mulia mereka itu. Mana diamati? Itulah tak kala umum dah kan. Ha, tak kala umum dah. Tak payah sebut dalam wa ala alihi masuk dah sahabat dalam tu. Hai, boleh kerana dia ni. Ha, amati kena sebut suku. Ha, pedah, pedah atfil am atfil khas alal am ni aja kerana apa? Iktinak nak amati dengan dia. Nak menghargai supaya kata hafizu ala salawati was salatil wusta. Dia panggil min atfil khas alal am lah tu. Kamu jagakanlah segala sembahyang masuk lima waktu. Dan sembahyang wusta mu kena jaga. Kenapa? Mayasa. Tak masuk lagi ke dalam kata segala sembahyang. Masuk dah. Masuk dah cara umur tak boleh kerana dia lebih pada guru juga. Nak sebut suku. Itu fa'tana bihi. Jadi, ini pas-pas tu. Dia mau kata, hadah wa ala alihi masuk bila sahabat-sahabat dalam tu. Kerana murak dengan alihi kullu muslimin. Buat sahabat hanya muslimin lah. Ha, tak boleh kerana sahabat ni ada satu nilai yang tidak ada di lain. Lalu fa'tana bihim. Maka mengamati ia musanneh dengan mereka itu sahabat. Wa mari semula. Ha, wa sahabatihi. Pasal apa i'tana bihi? Li syarafihim. Kerana mulia mereka itu. Ha, diri melihat Nabi ni tak ada dia orang lain kelebihan. Walau tengok sekali seumur hidup. Lebih dia tak ada dah dia orang lah. Itu dia. Lalu tu seolah-olah tak memadai dengan sebut umum begitu. Kali kita apa sahabat? Mayuti sahabat pula. Qauluhu jam'u sahibin. Nah, tak ada perkataan sahabat-sahabat tu. Fas-sahabatu. Kali kita perkataan sahabat dulu bima'nal ashabi. Tengok daripada syarah kata wa sahabatihi, dia kata jam'u sahibi. Tu reti situ kata sahabah tu dengan makna ashab. Fas-sahabatu bima'nal ashabi. Wa in kanat, dan jika adalah ia as-sahabah tu tutlaqu bima'na suhbati pun. Walaupun sahabat dipakai makna kawan gitu ya. Sahiba yashabu sahabah sahbah. Walaupun sahabah dipakai makna sahbah, makna berkawan, tapi di sini pakai makna jamuk. Jadi fayakunu masdaran. Walaupun di atas sahabah tu dipakai dengan makna sahbah, sahbah berkawan, arti masdar. Sahiba yashabu sahbah satu masdar. Lalu kata dia fayakunu, maka jadilah ia masdaran li sahibah. Jadi masdar bagi sahibah min babi salimah. Daripada bab salimah. Apa bab salimah? Ini turut surah lah. Salimah yaslamu. Fa'ila yaf'alu. Apa panggil? Bab apa panggil? Bab yang keempat. Nah, dia panggil ba salimah. Ah, muraknya nak kuazat salimah fa'ila. Mudhari' yaslamu yaf'alu. Fa'ila yaf'alu, kita mengaji surah dia panggil ba yang keempat. Ha tu ba salimah. Wasahibu fil lughati, ha ni makna sahib. Pada lorahnya gapo? Sahabat, sahabat handai. Ha, kita dah kata ini sahabat handai. Ha, apa makna sahib pada lorah? Iaitu man talat isyratuka bihi. Itu panggil sahib. Orang yang berpanjangan ataupun orang yang lamu boleh bergaul engkau dengannya. Ha, tu panggil sahib tadi tu. Ha, ha ni panggil sahib ni panggil sahib ni. Daripada sini jadi Melayu atau sahib ni. Sahib sahib. Ha, dekat dah lah. Sahih sahih. Ha, kita buat bo jadi sahih. Ha, buat bo tinggal sahih. Jadi dia sahib, kita buat bo sahih. Ha, jadi sahih tukar jadi sin sahih. Ha, jadi ha betul sini panggil sahih sahih tu. Dia mai daripada arak tu meh meh arak tu sahih sahih sarang sahih. Jadi dia setengah tak erti. Gapo sahih? Ha, mun tak erti sahib. Ha, ya luah kita ni banyak ke Arab. Jatik daripada tu lah. Terlari-lari daripada situ lah. Ha, habis tulis kita pun tulis Arab. Melayu dah tulis Hajawi, Hajian huruf Arab betul-betul. Cuma tak ada. Ha, tak ada tamah ngo, tamah go. Nah. Itu dia. Baik. Man tala isyratuka bihi. Sahib terpanggil sain. Ha, malak kita bahas sini ya. Sadiq ni kata kawan. Ha, ada sadiq, kawan. Sahib, sahib. Itu dia. Boleh beza dah tu. Apa beza antara kawan dengan sahib? Ni, kita ingat ni. Sadiq yang tadi. Man yafrahu li farahika wa yahzanu li hazanika. Itu sadiq, itu kawan. Ada apa ni sahib? Ha, sahib ni apa sahib? Man tala isyratuka bih. Oh, kulu ingat belakang tu. Ha, iaitu orang yang lama boleh bergaul engkau dengan dia. Itu panggil sain. Kadang-kadang kita pergi kait sifat. Oh, sain lama kita dengan dia. Kenapa ni? Oh, ni sain lama ni. Ha, lama tu kait dah tu. Wak mari, salah kata wak mari nak sifat ke sifat. Nampak tak? Gerti di sain dia lama dah. Kan? Kalau gitu kita padu mari sahih dengan sadiq ni. Eh, cuba kita nak padu dua tu lagu mana? Nampak umur khusus tu? Umur khusus. Umur khusus mana? Khususnya sahih. Sahih nak panggil sahih kena lama. Kalau kena sekali go, sehari dua tak panggil sahih. Dia kena lama. Man talat. Haa, isyratu kabihi. Pada uruh lah. Haa, habis panggil ni sahih lama ni. Haa, ni sahih lama. Haa, dah. Haa, dia bawa panggil sahih. Kalau buat kena sekali go tu, lepas tak ada temu-temu tak panggil sahih lah dia. Nah. Ah, tu orang yang lama boleh bergaungkan dengan dia. Ada pun sadiq. Sadiq tu orang yang kasih. Ah, suka ke engkau kerana kau suka. Ah, tu tak kira walaupun baru kenal. Ya kadang-kadang kita pak temu kali ku serah lalu ada orang. Eh, aku dengan dia tu temu sekali dengan dia. Tapi Allah serah bagi dia. Sebab saya lama. Ah, nampak dah lah. Beza antara kawan dengan sahih. Boleh satu logat ni. Mari kita buat tanasub antara dua je kami. Apakah munasabah tanasub nisbah antara kawan dengan sahih? Nampaknya umur khusus. Apa dia? Sahih tu ialah orang yang yang lama berkawan agak dengannya. Tu baru panggil sahih. Kalau semua meta tak panggil sahih. Ada pun sadiq ni umum. Sahabat anda lama, mata tak ada kira. Orang yang suka kerana suka engkau, orang yang duka kerana duka engkau, tu panggil kawan. Walaupun lama atau walaupun semata saja. Kenal kali guh, tapi seru lah sekolah-sekolah lama. Eh, kita ni bawa kenal tapi ingat pasal kenal lama. Ada-ada orang tu, duk, tahu nama ya, yang tua tak kenal. Tumpak Allah seru. Nah, tu boleh panggil selalu kawan. Boleh panggil kawan. Sain? Sain tak boleh panggil lagi. Mungkin baru temu tu. Ada orang semain tu pun nak meta kan? Tak ada apa minggu. Ajak nak duduk 40. Cabut. Ingat tu je. Kelik ada orang lagi. Ha tu nak panggil saya dah tu. Tak. Je. Tapi kawan boleh panggil nak kalau dia berserah. Itu dia. Kelih ada arah halnya nak mari tak boleh ke. Tapi tak berserah lah aku dengan dia tu. Masa hidup ponok 7 hari tu. Dia temu orang 2 orang 3 orang. Aku berserah sungguh-sungguh. Itu boleh panggil kawan. Saya tak boleh panggil. Moga 7 hari. Itu lah. 40 tu pun apa nak boleh panggil lagi kali. Itulah. Jadi kita dapat dah. Tiguan daripada kelima Arab. Mari ke Melayu kita tu boleh kita buat dah nisbah antara kawan dan saing. Saing daripada sahib, kawan daripada sadiq. Habis di situ. Mari klik hak kita nak bercakap. Saat ni lorak. Lepas tu wal muradu minhu huna. Lepas tu kira makna murad pula. Pasal ni makna lorak. Makna murad, makna yang dikehendaki pula. Wal muradu minhu. Yani wal ma'nal muradu minhu, ma'nu ya dikhanaki darinya, dari sahib. Huna di sini pada kalam musannah atau pada selawat ni di sini ialah as-sahabiyu. Sahib mana sahabi. Sahabat jamak daripada sahib. Sahib ya dikhanakinya sahabi. Ini kita khanak ni. Walizalika, dan karena itulah likaunil murad huna as-sahabi, sabit murad gitulah qayyadash syarihu, sabit tu telah kait oleh syarah kita Syekh Ibnu Qasim rahimahullah. Ya kait, yani kait akan apa? Akan sahih itulah mafu'u tahzah qayyada qayyadahu, sabit inilah mengkait akan sahih oleh syarah kita kait biqaulihi, dengan kata syarah sahibin nabi. Walha kalau kira nak royak kelima sahabat jamak pada sahibin, apa lagi kata jamak sahibin nabi? Ada tujuan dia kait. Nak mana di samping dia kait tu nak jaga murak kata. Deh, bukan semata nak royak kelima dak. Tu dia Allah hallu ni kata ibarat ulama ni dialah ni. Baik tu bukan kita sekadar baca beruk, kenal juga baca beruk pada baca surat khabar. Kayak gitu. Kitab jalan satu-satu kelimah jejak lakah dia sana itu ada banyak. Apa qira'ah dah uslub dia, uslub kitab dia, uslub qira'ah betul-betul. Baik tu barakat kita bagi faham sungguh-sungguh. Kalau kita kira, agaknya ya tajam ushahibin nabi, sedangkan nak ayat kelimah sahabat jamak dari mana? Jamak daripada sahibin, itu sudahlah. Sahabat jamak ushahibin cukup. Apa kata ushahibin nabi? Dia kait. Dia penama dia kait, yang ni kait dengan jalan idhafah tu, nak jaga murak. Murak dengan sahabat di sini jamak pada sahih, sahih pada lorak, orang yang berkawal lama. Murak di sini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas takrif dia macam mana? Wa huwa di situ pula. Wa huwa sahibun nabi sallallahu alaihi wasallam ialah man ijtama'a mu'minan, orang yang telah berhimpun orang yang telah berhimpun ia selit ha dulu hala kaunihi mu'minan. Orang yang telah berhimpun ia hal kada orang tu ia beriman, nak keluar hak kafiran macam Abu Lahab pak saudara lagi sekira dan dengan nabi, tapi tak beriman, tak panggil sahabat. Tak panggil sahabat. Alihi panggil ke tak? Tak panggil ke alihi? Hanya nampak darah dia tak panggil alihi. Nak panggil alihinya aqaribuhul mu'minun. Tengok takrif padah. Hak makna yang pertama tu alihi makna segala kerabat dia hak yang beriman. Abu Lahab ni kerabat dia, pak darah dia lagi tak besar lagi pula tu. Besar pula dengan nabi tu. Anak dia 2 orang lelaki, kahwin dengan anak nabi 2 orang perempuan. Ummi Kalsum dan Rugayah tu. Menatu bulah hak tu. Tapi nikah gantung saja. Akhir cerah. Karena turun ayat tabat yada Abi Lahab kata celah ke Abu Lahab, ya murih lalu. Murih tu dia tekan nak dia suruh cerah anak Muhammad. Kalau mu tak cerah anak Muhammad, mu tak boleh beripun kepala mu dengan kepala aku. Mana kau tak mengaku mu jadi anakku. Anak pun cerah lah. Suami Rugayah cerah. Rugayah. Suami Ummi Kalsum. Cerah Ummi Kalsum. Tengok Nabi besar eh. Pak darah lagi. Lepas tu besar pula dah. Jadi nikah sepupu lagi. Apa tu bila main alif pun nikah sepupu juga.

sallallahu alaihi wasallam tu panggil mani jamaah tadi. Dia jadi murtad wal iazabilah, boleh wal iazu, boleh. Iazu kem tak ada khabar. Kalau iaza jadi mafhum telah, mazuh. Kedainya auzul iaza. Wal iazabilah atau wal iazu billahi taala tu mubtada bila khabar. Sah. Maka jika jadi murtad ia mani jamaah tadi jatuh gamu. In qata'at suhbatuhu, terputus oleh sahabatnya, tak hanya sahabatlah. Itu dia. Ha, kalau ni kelik, banyak orang murtad. Tapi ni kembali kelik semula. Murtad sekerak jalan, lepas tu kembali kelik semula. Ada. Ha, baik. Fa inir fa in ada lil islami, maka jika kembali ia al murtad. Ambil bahaya daripada irtadah sana itu. Maka jika kembali ia ya al-murtadu lil-islam, kembali klik kepada Islam. Nah, adat lahus suhbatu, kembali baginya, bagi al-murtad sana itu, panggil itu panggil majak lah. As-suhbatu, oleh sahabat klik semula. Dek, sahabat jadi murtad, putus sahabat. Lepas tu kembali Islam semula. Kembali sahabat semula. Jadi panggil sahabat tu pula. Tapi lakin sungguh pun adat kembali, tapi hal keadaannya mujarradatan anittawabi. Kembali sahabat hal keadaan ya sunyi, mujarradah mana dengan makna mutajarridah, baca isim maf'ul dengan makna isim fa'il, ya sunyi daripada pahala, tak ada lah pahala sahabat habislah. Banding pun ni. Supaya kita orang Islam ada semaya puasa apa itu gini. Hati-hati jatuh gamu wal iazabilah min zalik. Habis pahala semaya puasa ada semaya mail fahda. Lepas kita kembali Islam semula. Jadi Islam semula. Jadi mula sekat tu panggil Islam semula. Semaya puasa mari tu kembali juga. Tapi kembali dengan tak ada, tak ada pahala. Pah pedah apa? Pedahnya tak ada kena qadha. Tu ya. Cuba tak klik. Kena qadha mula habis maya. Tak kena qadha. Itu tak? Si Zaid itu dia orang Islam. Umur 45-50. Takdir kena jadi murtad wal iazabilah. Jatuh agama. Hodok semaya mari sejak daripada umur 15 pak 60 habis. Gugur habis. Lepas tu orang kata jatuh agama kena kembali ke tak kembali gini-gini. Dia pun mengucap 25 syahadah. Zaid jadi Islam semula. Islam baru. Jadi Islam baru. Lepas tu bila Islam main semula, semayah dia kembali klik. Tapi hal keadaan tak ada pahala. Padahal memang tak pedah apa. Pedahnya tak kena qadha. Tak ada kena qadha dah semayah. Hak duduk semayah maridah tak ada kena qadha dengan sabit. Dengan sabit ridah tu. Malaikat dia ridah banyak hari. Jatuh agama duduk 2 hari baru masuk Islam. 2 hari tak ada semayah tu. Lepas tu kena qadha tu. Padahal ridah tu kena qadha. 2 hari baru klik masuk Islam semula. 2 hari kena semayah. Kena qadha. 10 waktu. Ada pohon belum tu. Tak ada kena qadha. Dia pergi kembali dengan peninggalan dia sunyi. Ni buat-buat tu ni. Nak misal kita sini. Orang tu dia sahabat Nabi. Bila pernah duduk dengan Nabi. Pernah apa duduk sayang dengan Nabi. Berimen dengan Nabi. Datang-datang jatuh agama wal'iyazabilah. Lepas tu kembali semula. Sahabat klik. Nama sahabat tu nak panggil klik, tapi sunyi daripada pahala. Pahala kelebihan sahabat ada Allah. Misal seperti siapa? Ka Abdullah ibn Abi Sarah. Ni jadi murtad. Tapi di sini ada sedikit, ya ada bahasa sikit di tepi ketujuh dia buat. Ka Abdullah ibn Abi Sarah fihi nazarun fa innahu aslama ala yadin nabi sallallahu alaihi wasallam fa adat lahu suhbatu. Wa faidatu audati suhbati lahu mujarradata faedah gapo ni ayat ni. Faedah gapo ni klik sahabat semula hak ada sunyi daripada pahala. Tak ada faedah ada bertanya. Ada. Wa faidatu audati suhbati lahu liman irtadda summa ada ila al-islam ni hal kada mujarradan mujarradatan anis thawabi. Faedahnya ialah ni khabar kaunu mani jatama'a alaihi, keadaan orang yang berhimpun ia atasnya atah man irtada summa ada, ataupun man ada ila Islam lah maksud kita. Yuqalu lahu, dikatakan bagi mani jatama'a alaih tu, dikatakan tabi'iyun. Tu ya bedah ya. Eh, payah juga dek. Misalnya supaya Abdullah sani, supaya Abdullah sani, dia jadi murtad. Lepas tu dia kembali pada Islam, tapi hari ni dia kembali masa Nabi lagi. Maka tak kala tu orang hak mari dengan dia tak ada dengan Nabi, orang tu panggil sahab, panggil tabi'in, sebab dia sahabat. Tu bedah. Bedah tu orang mari dengan dia, orang tu panggil tabi'in. Panggil tabi'in. Dan lagi bedah dia nya wa kaunubnihi, dan keadaan anaknya. Anak bagi man ada saat ni. Kuf'an, kufu'an, jadi kupu li binti sahabi. Ya bab kupu ni bersatu bab nikah. Al kafa'atu mu'tabaratun fi nikah. Masalah kupu ni kira dalam bab nikah. Kalau tak kupu, bila tak redha wali atau tak redha perempuan, nikah tak sah. Tu kupu tu. Dia kena dia terhati tak tak redha. Kalau kita anak sahabat dengan anak bukan sahabat, dia panggil tak kupu. Tu noyak lebihnya sahabat. Anak perempuan dia, dia panggil anak sahabat. Nak kahwin dengan anak bukan sahabat. Lelaki ni anak bukan sahabat. Perempuan ni anak sahabat. Nak kahwin dua tu tak kupu. Bila tak kupu terhati tak reba. Kalau perempuan reba, maka tengok wali pula. Wali pun reba, barulah sah. Kalau perempuan tu reda kepada seorang lelaki tu, dia bukan anak sahabat, tak kupu dengan dia, tapi wali tak reda, tak boleh. Tak boleh kahwin, tak sah. Tu pedah sahabat tu lagi. Kita kata si Zaid tu dia sahabat. Kemudian dia akhirnya jatuh murtad, wa'iyazabilah. Lepas pada tu dia kembali klik pada Islam, maka jadi panggil sahabat klik semula. Lepas tu anak perempuan dia tu panggil anak sahabat. Orang hadir dengan dia tu panggil tabi'in. Gitu. Allah. Tengok dalam kira kita ni deh. Kita kata banyak mengerti lah. Maknanya kita duduk dalam ilmu tu, bila tahu cara-cara dalam agama kita ni. Ya kadang-kadang kita berasa nipis agama ni. Agama ke batu agama ni, kita semaya poso. Faham orang akhir zaman. Silap. Baik. Tengok tu banyak perkara. Lagi pula faedah dia lagi, wa kaunuhu yuhsyaru tahta rayati sahabah. Di hasyar akhirat esok ni boleh duduk di bawah bendera sahabat. Ni bendera puak sahabat. Walaupun tempat yang sebegitu ramah, kenal ni bendera sahabat. Bani sepatah dunia, bila beripun orang perekat dunia, seluruh dunia, ni ada bendera apa? Ni bendera Jepun. Ni bendera Cina. Aku tahu lalu. Kita tengok apa itu di Mekah, banyak bahasa. Ni orang ni. Nanti dia. Jadi orang ni ni, faedahnya di akhirat esok, dihasyarkan dia di pada mahsyar di bawah bendera sahabat. Moga dia sahabat. Di situ tempat faedah dia. Banyak juga lagi tu. Bi khilafi ma iza mata murtaddan. Bersalahan kelakuan apabila mati ia mani jatama'ah tadi. Orang yang pernah berhubung bin Nabi SAW, tapi mati ia hal keadaan murtad dan tak ada klik. Kepada apa? Kepada Islam tak. Misal seperti siapa? Ka'abdillah ibni Khatalin. Seperti Abdullah ibni Khatal. Dia ni sahabat dulunya. Dia berimeh dulunya. Tapi akhir fa innahu rtadda. Dia duduk di Madinah. Dia jadi murtad. Tangga agama. Walahiqa bil musyrikin. Dia kelip hubung dengan musyrikin semula. Dia duduk Madinah, dia lari kelip Mekah. Maksud Mekah dari musyrikin lagi, belum patah Mekah. Dia kelip mari jadi musyrikin semula di Mekah. Abdullah ibn Khattab. Tapi dia kelip mari murtad dia ni kau teruk pada dulu. Dia panggil. Jadi kau teruk pada dulu lah. Wastara ima'an, dia beli sahaya-sahaya perempuan. Beli buat apa tu? Tu ghannina. Ghanna yughanni. tughannina, yang menyanyi. Nak kau macam ni, nak jadi, nak jadi apa? Nak boleh jadi jamum annah. Haraik. Kena baca dia dua bab. Dia boleh baca ghanna yughanni, kalau baca tughannina kenapa nak gi kok jamuk, nak gi kok nu. Kena baca bacanya mati. Taghannaina. Taghannaina. Dia bab dua, ghanna yughanni sa dan taghanna ya taghanna. Taghanniyan makna nyanyi, tukar lagu. Dia beli perempuan tukar nyanyi. Abdullah ni. Dia orang Islam dah. Lepas tu dia jadi murtad, lari kelik duk Mekah. Dia beli perempuan sahaya lah, panggil imak ni, imak jamak dak amah. Washtara imaan. Dan dia beli beberapa sahaya perempuan, taghannaina, yang menyanyi mereka itu. Apa yang madi bubunya nun jamak makna. Taghannaya. Taghannaina. Ada dia. Taghannaina. Ia menyanyi mereka itu, nyanyi juga apa? Ia nyanyi wak lagu apa? Bihijai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lagu dia bawa tu, lagu dia heja Rasul. Apa heja Rasul? Tajuk. Ngupak. Oh, tengok hebat dia. Dia ambil tukar nyanyi, dia bawa lagu kata ke Nabi. Mengupak ke Nabi. Oh, jahat benar. Teruk pada dulu. Abdullah bin Khattab ni. Beli tukar nyanyi, dia bawa lagu kata ke Rasulullah. Heja. Maka di sini kita mengenal kelimah sah. Heja. Kita dah panggil huruf ngeja, huruf hejaan. Heja, heja. Ini ada ke? Heja. Baca satu, satu, satu. Heja. Dan heja juga salah lagi terpanggil heja, mana terhajuk, tahaji. Melayu dia panggil terhajuk. Terhajuk lagi mana terhajuk? Okey, kerja mana? Ha geno. Tiba. Ada mahjuk itu. Nanti dia panggil tahaji juga tu. Dua arah. Tahajian. Melayu kata tahajuk. Ada. Arah juga tu. Tak ada tiba, terhajuk. Lepas tu jadi hilir-hilir, ya, tiba lah. Oh, terhajuk. Saya kata dia apa nak terhajuk ke. Tahaji. Apa tahaji? Tahaji dalam arti tahajuk menghina-hina. Apa oleh kata tahajuk menghina tu, apa saya keji lah. Kalau terhajuk kau molek tu nak tiru. Sedak dengar. Tahajuk lah kita pun. Heja katik lah. Ingat. Tu dia. Tengok orang baca Quran sedak kita pun heja katik. Hajuk katik. Mana tiru katik. Sedak dengar. Tu. Pasal kalau bunyi hak keji, kita pun hajuk katik. Itu nak mengkeji. Maka ni, ia upah perempuan ni, ia beli perempuan suruh bawa lagu heja Rasul, yakni mengumpat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oho. Sabit itulah falizalika. Kerana itulah. Kerana apa? Kerana irtidat. Falizalika mili annahu irtada, baca hingga akhir. Falizalika aili annahu kana Abdullah bin Khattani jadi murtad, dia hubungi dengan musyrikin, beli perempuan nyanyi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabit nilah bila tahun patah Mekah bawa Nabi mai buka Mekah, qala sabda ia fi fathi Makkah, pada buka tahun buka Mekah tahun 28 bila dia mai buka Mekah, dia kata kan uqtuluhu. Nabi kata kepada pak sahabat, bunuh kamu akan dia. Ya, Nabi tengah nak cabut pakai dia, pakai topi besi. Dia pakai besi, dia pakai serbet. Sebenarnya pakai serbet, cabut serbet ada besi dalam. Ada tengah dia serukuk besi dia, mirfat dipanggil. Untuk menahan jatuh kuat sekali ada pakai ni lah. Dia main tu bunga pedai tak, kita masuk dalam besi dia. Dia tengah nak cabut itu, orang yang rayak ke dia, ya Rasulullah, nu hadza ibnu khatal. Rayak ke dia, ya Rasulullah, nu ibnu khatal. Dia tunjuk je. Nabi kata, uqtulu. Bubuk nak bunuh. Dia Rasulullah suruh kan ni. Boleh pahala. Uqtuluhu. Dia lari. Dia lari gigatung di kelambu baitillah. Dia apa nama ni, syariat jariah. Bila gigatung situ juga selamat lah. Dia tak buat lah. Bila dia gigatung di kelambu baitillah tu. Dia gigatung situ. Nabi kata, uqtuluhu walau kana muta'alliqan bi astari Ka'bah. Berarti nak tahu sejarah. Dia gigatung di kelambu baitillah. Nabi kata, bunuh dia. Walaupun dia gigatung di kelambu baitillah. Ada kira ni, ganas sangat dia ni.

Ha, pas bila kita payah nak baca bahasa mati tengah, lalu diberbarihkan mengikut huruf tamu khadar, supaya kita dah kata sabr, sabr payah kata gitu, lalu kita kata sabar. Ha, kita baris tengah syukur. Ha, payah nak kata, lalu baris tengah syukur gitu. Ha, ni pasal khadar, Nabi Khadar payah kata Nabi Khadar. Kena bak bayi bawah kena Khadir. Pada dengar-dengar dia kata Nabi Khidir. Ha, sini tak ada dhabit. Ilang dia ada dhabit selagi baca dengan kasrah kha selagi wa sukun ba. Khidr. Ha tu ada panggil Khidir, Khidir tu. Jadi kita baris tengah turuk, turuk itibak huruf tamu Khidir. Ha tu ha makruh di lidah kita. Nabi Khadar, kalau sebut Nabi Khadar kena tanya. Apa? Ha, awak jaga dengar Nabi Khadar. Ha, Nabi Khadar. Apa lek mu Nabi Khadar? Dia dia ni. Ha, kadami Nabi Khadir. Ha, Nabi Khadir. Ha, maksudnya juga sikit punya D tu. Ha, tapi Khadir kita tak kecek. Banyak dia kecek Nabi Khadir. Ha, ingat dah. Sini tak ada dobit ni. Di lain dia dobit tiga. Ha, baca dengan dengan fatah kha dan kasrah kha. Ha, lepas tu sukun dha. Khadr, Khidr. Ha, pasal lagi fatah kha kasrah dha. Khadir. Ha, tiga. Itu bukan nama dia, nama gelaran, lakab. Dia panggil nama gelaran itu bukan nama sejati. Tapi dia kata, waluqiba bizalika. Dan digelar akan dia dengan demikian itu. Dengan al-khadr. Sebab apa digelarkan khidir intiba musamma, tapi ala lakab. Sebab apa Nabi ni panggilkan khidir? Li'annahu kanonyo dia majalasa manafi, tidak dia duduk ala ardin atas waktu bumi illa khdarra, mereka jadi hijau ia ia ard bumi. Gak khadir-khadir mana mustaq daripada perkataan hijau, perkataan hijau khadir mana hijau. Ha, bahasa surat kata hijau, kejap apa kata hijau tu kawal agak leh hijau. Ha, mana Nabi Khadir ni Nabi hijau, Nabi hijau. Oh, apa dia sebut raja hijau dia, raja hijau, raja kuning. Ha. Raja hijau ni Nabi Khidir, Nabi hijau, Nabi hijau. Hmm, tu asal logat dia terpanggil asal Melayu. Kalau kita nak royak kepada Nabi hijau, pelik juga tu. Tu royak asal Melayu lalu. Nabi hijau. Apa? Khidir, ha Khidir hijau lah. Ha, kan nak gelar panggil hijau ke dia? Kerana dia duduk di satu bumi, bumi jadi hijau. Hijau kan? Tumbuh tanam ni. Kaya geduk situ ya bangun dia hijau. Jadi subuh lah. Haa, itu dia. Haa, tengok deh. Nama dia apa eh? Haa, molek ni. Wasmuhu, nak kita cari gaduh-gaduh payah juga. Wasmuhu dan namanya. Nama, nama, nama Al-Khadr. Ini nama dia Balya. Nama dia. Ayah dia Ibnu Malkan. Oh, Balya bin Malkan. Ha, tu nama dia deh. Dhabit baca dulu. Moga nama bahasa ajam ni. Nama dhabit dia nya bi fathil ba wa sukunil lam. Ha, bal, itu dia. Ba'daha ba'dalam musannatun ayyaum musannatun tahtiyah. Bal ya, tu nama dia. Ayah dia Malkan dhabit wa fathil min wa sukunil lam. Mal. Ha, pas hujung tak ada apalah, wa akhirahu nunun. Malkana. Negah tanwin lah. Balya bin Malkan. Qila aqala ba'dul ulama. Dikatakan ada setengah ulama kata, innaman arafasmahu wasma abihi. Siapa-siapa kenal ia akan namanya, nama Nabi Khidir. Ha, saat ni nama dia Balya. Dia tahu nama bapaknya Malkan. Oh, dakhalal jannata. Boleh masuk ia-ia man arafatu akan syurga. Ah, boleh ke orang muda pada apa nama Nabi Khidir tak nak mayabai boleh masuk syurga. Oh, tak ada payah nak masuk syurga. Baik kalau buku kecek nak masuk syurga ni. Bukan sekarang we. Eh, kalau kena kecek kau tu syurga. Hmm, kawai gini dah we kan nak syurga juga. Pada apa nama Nabi Khidir boleh masuk syurga dah. Eh? Mayu dai oh itu keluar jalan Allah gini masuk syurga. Tak payah masuk syurga. Ingat nama Nabi Khidir nak masuk syurga. Ha, tu nak patah buah orang hak dia pasal kita katanya di dengan dengan angin dia panggil dah. Ha, nak ayat tak kelebih nak ayat gitu.

sukra nanti Musa muka Musa duduk tidur duduk rehat ni. Dia pun tak saya nak menjaga sebagai adab, tunggu gitulah. Tak saya nak gerak sangat dak. Ni nanti Musa bangun sendiri nanti dia. Ha, sebagai budak khidmat. Kalau Musa jaga bangun tak ada tanya apa apa. Hangih kita pergi, pergi pula. Nggih. Hangih siapa rasa tak rak itu rasa lapar. Waktu baik bekal tak nak makan. Waktu baik mari tu. Ha, dia teringat. Dia kata ikat kita tu baik denuh sana lepak denuh. Tu baik turun dalam. Hak ni dah aku dah cari ni Musa dah. Apa mu tak bayar? Lupa. Ha tak tanya jadi. Jadi. Ha jadi cerita. Paling klik semula. Klik di tempat tu itulah bertemu dengan abdan ni. Atau fa wajada abdan. Ha masuk dengan ayat dah. Maka dapatlah kedua-dua Musa dan Fatah akan seorang hamba Hamurak Khidir daripada hamba-hamba kami. Atainahu telah beri kami akhirnya rahmat dari sisi kami. Wa'allamnahu dan telah ajar kami akhirnya akan abdan tu min ladunna dari sisi kami. Sabit tu ilmu ya basa pada dia panggil ilmu ladunni. Maksud ia nisbah. Ha, min ladunna, ladunna mana indah. Dari sisi kami akan ilman. Fa inna allaha a'tahu. Ini bukan ayat dah lah. Ayat sekat tu ya. Maka bahawasa Allah Ta'ala a'tahu telah beri ia Allahu akan dia akan Khidir beri akan ilmal haqiqati. Itu maf'ul ya kedua. Allah beri ke Khidir ilmal haqiqah. Dia boleh tahu haqiqah. Musa tak tahu haqiqah. Nah, Tuhan beri ke Musa nya syariat. Syariat. Harahallah tanya Musa. Harahallah wajib tu wajib ni kena tanya Musa. Itu dia. Adapun Khidir ni ia bukan rasul. Tuhan-tuhan kata wali ya. Rendah pada mentabak Musa lagi. Musa Nabi lagi rasul. Lagi pula daripada ulul azmi. Orang nombor tiga Nabi Musa ni. Nabi kita Ibrahim Musa. Ni wali ya. Atas kata wali rendah pada Nabi lagi. Tapi ilmu hakikat ada dia. Tahu dia. Dia boleh tahu hakikat. Ini jadi ni. Ini jadi itu. Dia tahu. Wa min zalika. Dan kerana itulah. Ma waqa'a. Dia setengah daripada itu. Malak min khabar muqaddam. Wa min zalika. Dia setengah daripada itu. Setengah pada ilmu hakikat. Ma waqa'a lahu. Barang yang telah berlaku. Ia barang lahu li Khidir. Ma'a Musa. Setelah Nabi Musa AS. Gapa ma waqa'a. Min kisati safinati. Iaitu cerita perahu kapal yang naik dah. Apa ni dia buai. Dia pecah. Dia pecah. Papel. Dia pecah papel. Musa kata. Awak pecah ini tergelar. Ada. Dia tahu hakikat. Musa tak tahu hakikat. Syariat tak boleh. Gidak-gidak pergi dek tasaruf. Bagi orang. Yang tua tak izin. Haram. Panah-panah perahu orang. Gidak cabut. Itu dia tak boleh. Nah, bagi kita duduk ponok orang. Duduk pun duduk pecah latah. Apa duduk pecah latah orang? Apa duduk mana-mana? Tak boleh lah. Bagi orang. Syariat tak boleh. Salah betul Musa, Musa kata tu. Nah, menyalahi syariat. Tapi dia tahu hakikat. Hakikat dia kena buat gini. Sebab apa? Sebab apa? Sebab perahu ni, kapal ni, tua dia orang fakir. Orang miskin. Dia dah cari makan kutip pasenia yang kita panggil senyap makan tu kutip nambai. Hak tu dia nak buat sanggup nafkah anak isteri. Pak, dia nak pergi ni, ada penyambung dia hari ni. Duk-duk pun duk sambung perahu lalu kot tu, sambung dia. Perahu molek, baik. Nyanyu orang miskin. Berarti dia cabut. Cabut dia nampak tu kapal ni rusak. Bila orang nak sambung nak cik tengok, rusak ni dia bahaya kapal ni. Tak ambil. Tak apa sini. Kau paku gelik semula. Dia tahu hakikat. Yang kedua wal-wulam. Kisah budak dia bunuh tu. Cabut tekak. Kata setengah-setengah dia pacung tekak. Budak tak main. Budak tak main. Kuat bunuh dia. Kata setengah dia pegang cabut gitu. Kuat hari ke dia. Cabut kepala. Mati kerah budak. Pabda sopa. Kalau kira. Teruk pada hak ni lagi. Kalau kira. Dia tahu hakikat. Hari tahu ke dia kata budak ni kupur. Bila kupur dia akan tarik pula ibu bapak dia jadi kupur bersama. Baiklah membunuh dia berdoa minta ganti lain. Tu hari tahu hakikat dia lah tu. Pasal dia kau teruk pada kapal tadi bunuh budak. Segi zahir tak ada dosa segi habuk budak. Dengan hakikat dengan syariat dia. Walha tak ada apa. tak ada apa. Adakah belainnya seraat hakikat? Tak ada belainnya. Tapi dah kita tak tahu jadi belainnya. Kita tahu seraat saja, hakikat kita tak tahu. Cuba kita tahu dua. Ha, syariat kata haram. Haram apa yang ada jika? Jika tak bawa dalam darat, kalau bawa darat ni tak apa pula. Ha, fahamannya turra ghaira bain. Ha, tengok. Syariat daging babi haram makan, bangkai haram makan. Tapi bila jadi mudarat kalau tak makan, wajib makan. Ha. Apanya? Tapi dah kita tak tahu hakikat. Dia kata syariat ni lah. Ha, kita wal jidar, masalah dinding. Ha, dinding nak terbalik tu. Ha, dia kita betul dah beki. Masa kata nak akan upah lah. Betul dah yang lalu kot kapun minta nak jamu eh. Dia minta saya jamu. Bakhir orang kapun tu. Ha, sebenarnya wajib kena jamu orang sapi lalu jalan. Bila orang lalu jalan melapar, wajib atas orang kapun tu kena kena buat jamu eh. Apalagi atas orang kaya. Nanti tak saya bakhir. Paya pergi tu baik pada kapun tu, temu dinding nak terbalik lah. Dia dah beki hak tu, buat sifat. Ha, tu musuh kata nak makan upah lah. Ha, begitu dia beki, dia main upah kita lah. Ah, ha, dia tak tahu. Dia tahu hakikat di dalam dinding tu ada harta anak yatim duduk dalam tu. Jadi kalau terbalik pagar nanti harta hak dia tu mesti orang habis. Dia beki molek jaka budak ni besar sat dia boleh cara sendiri harta dia. Masa tak tahulah tu. Ha, tu dia. Ha, tu habis. Pelik kepada asal bicaraan kita. Kedai ni panggil sahabat Nabi kita juga. Ha, tu asal. Kan dia bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masa hidup. Jadi Nabi Isa, Nabi Khidir masuk dalam kata sahabat juga. Baik. Cukup. Ah, ha, daripada dengan sebuah ni. Wallahu a'lam.